Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah jamaah Masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan amal ibadah dan amal saleh, ya talabul ilmi, membaca dan mentelaah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkumpul dalam buku kumpulan hadis Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin buah karya Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih di bab al-muraqabah dan hadis yang ke-66 dari Riyadhus Shalihin, yaitu hadis dari Abu Ya'la Syaddad ibn Aus radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, al-kayyisu mandana nafsahu, orang yang cerdas adalah orang yang menundukkan nafsunya, ya, mengontrol dan menguasai diri dan nafsunya. Kemudian ciri orang yang cerdas yang kedua, wa'amila lima ba'dal maut, dan dia adalah orang yang sibuk menyiapkan amal, menyiapkan bekal untuk apa yang akan terjadi setelah kematian. Wal ajizu, adapun orang yang kemudian tidak berguna, orang yang tidak berdaya, ini orang yang pemalas. Manittaba'an nafsa, adalah orang yang memperturuti nafsunya. Manittaba'a nafsuhu hawaha, adalah orang yang dirinya mengikuti seleranya dan keinginannya, semua keinginannya dia turuti. Namun watamanna 'alallahi, namun dia berangan-angan yang muluk-muluk ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Namun semua keinginan dirinya dia turuti, dia penuhi, dan dia berangan-angan yang tidak-tidak, saya kalau mati nanti akan dapat ampunan Allah, saya akan dapat rahmat Allah, dan saya akan termasuk orang yang paling dahulu masuk surga. Padahal hidupnya isinya adalah memperturuti nafsu. Ya, hadis ini kata An-Nawawi diatkan oleh At-Tirmidzi, dan Tirmidzi mengatakan hadisun hasan. Tirmidzi dan para ulama yang lain mengatakan yang dimaksudkan dengan menundukkan nafsu dan jiwa artinya adalah hasabah. Dia adalah orang yang rajin melakukan hisab, orang yang rajin mengevaluasi dirinya, mengoreksi dirinya. Nah, berkenaan dengan hadis ini, status hadis ini diperselisihkan ulama tentang statusnya. Ya, tadi telah kita baca bahasanya hadis ini dinilai hasan oleh At-Tirmidzi, demikian juga berarti dinilai hasan oleh An-Nawawi dengan dimasukkan ke Riyadhus Shalihin. Namun hadis ini dinilai lemah oleh sebagian ulama yang lain sebagaimana bisa kita lihat di catatan kaki. Diatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Tirmidzi mengatakan hadis hasan. Dinilai sahih oleh Al-Hakim, bahkan Al-Hakim mengatakan sahih menurut kriteria Bukhari, namun disanggah oleh Adz-Dzahabi dengan mengatakan la wallahi Abu Bakrin wahid. Demi Allah itu tidak bisa kalau dianggap sahih, karena adalah salah satu perawi yang namanya Abu Bakar adalah perawi yang sangat lemah, demikian juga dinilai dhaif oleh Al-Albani. Maka di sini dinilai hasan oleh At-Tirmidzi, dinilai kuat oleh An-Nawawi dengan memasukkannya ke Riyadhus Shalihin, demikian juga dinilai sahih oleh Al-Hakim. Namun dinilai dhaif sekali, dhaif jiddan oleh Adz-Dzahabi, dan dinilai dhaif oleh Al-Albani. Maka tentang status kualitas hadisnya diperselisihkan. Namun yang jelas konten dan kandungannya adalah makna yang benar. Pesan, moral yang ada di dalamnya benar. Maka Nabi menyebutkan dua jenis manusia, manusia yang cerdas dan manusia yang bodoh. Manusia yang berpikir jauh ke depan dan manusia yang cuma berpikir apa yang ada di depannya. Maka manusia yang cerdas yang berpikir jauh ke depan, maka di sini disebutkan dia adalah orang yang memiliki dua ciri. Dia adalah orang yang mengintrospeksi dirinya. Dia orang yang mengevaluasi amal perbuatannya. Jika baik dipertahankan, jika buruk ditingkatkan, jika diperbaiki. Kemudian dia adalah orang yang semangat beramal, orang untuk menyiapkan bekal pasca kematian. Adapun orang yang pikirannya cuma ada di depannya dan tidak berpikir jauh ke depan, ajis, orang tidak berdaya dan tidak punya kemampuan untuk bisa menjadi orang yang berpikir jauh ke depan, maka dia adalah orang yang memperturuti semua keinginannya. Ingin hura-hura ya hura-hura, ingin mabuk ya mabuk, ingin yang enggak sholat ya enggak sholat, pinginnya makan ya makan, enggak puasa ya enggak puasa, pokoknya pinginnya apa dituruti, pinginnya zina ya zina, dan seterusnya. Dia tidak bisa mengendalikan diri. Namun anehnya dia punya angan yang muluk-muluk. Namun dia mengatakan Allah adalah zat yang maha luas ampunannya, kasih sayang Allah adalah lautan tak bertepi. Dalam keadaan dia bergelimang maksiat, dan dia lupa bahasanya sifat Allah subhanahu wa ta'ala syadidul iqab, keras siksaannya terhadap orang yang durhaka kepadanya, syadidul mihal, orang yang keras hukumannya kepada orang yang durhaka kepadanya. Yang ini yang cocok untuk dirinya. Dan Allah betul zat yang maha pengampun untuk orang yang bertobat. Betul Allah adalah zat yang maha penyayang, namun tidak untuk semua orang, namun hanya untuk orang-orang yang taat. Penjelasannya, Al-Qayyis maknanya adalah seorang yang Al-Hazim, seorang yang memiliki pikiran yang bagus. Itulah orang yang mau memanfaatkan kesempatan. Dan dia adalah orang yang memiliki sikap haitah, hati-hati terhadap dirinya. Dia tidak ingin berlalu hari-hari dan hari dan malam berlalu sia-sia. Dia ingin semuanya berlalu dalam keadaan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Mandana nafsahu artinya manhasabah. Dia adalah orang yang suka mengevaluasi amalnya dan melihat apa yang dia lakukan berkenaan dengan hal-hal yang Allah perintahkan dan sejauh mana dia meninggalkan hal-hal yang dilarang. Apakah dia telah melaksanakan hal yang diperintahkan dan apakah telah dia tinggalkan hal yang terlarang? Maka setelah hafil evaluasi menunjukkan ini, ternyata jika dia lihat dirinya adalah orang yang ceroboh, orang yang seenaknya terhadap aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala, dia adalah orang yang ceroboh dalam masalah menunaikan kewajiban, maka dia perbaiki jika memungkinkan untuk dia perbaiki. Oh ternyata sholat yang tadi dia kerjakan batal karena wudhunya itu tidak sah, tumitnya masih kering dan waktunya belum habis, maka dia pun bergegas untuk mengulang sholatnya, memperbaiki yang memungkinkan untuk diperbaiki. Dengan melaksanakannya atau melaksanakan gantinya. Dan jika ternyata dia lihat dirinya adalah orang yang melanggar apa yang haram, maka dia segera berhenti, menyesal, bertobat dan merendah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memalas untuk mohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi adalah orang yang bersemangat beramal untuk pasca kematian. Artinya dia beramal untuk kepentingan dan kebahagiaan akhirat. Karena segala sesuatu setelah kematian itu sudah bisa disebut akhirat. Oleh karena itu maka termasuk iman dengan hari akhir adalah mengimani sebagaimana ditegaskan di matan wasitiyah. Maka termasuk mengimani hari akhir adalah mengimani semua apa yang terjadi setelah kematian. Pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Yang pertanyaan tersebut jika jawabannya benar sebagaimana yang Nabi ceritakan, karena jawabannya telah dibocorkan dengan mengatakan bahasanya Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, maka untuknya nikmat kubur. Namun jika jawabannya tidak sesuai dengan kunci jawaban yang telah Nabi bocorkan, malah mengatakan jawabannya saya adalah pengikut Kiai Fulan atau Ustadz Fulan atau Syekh Fulan, ya. Maka ini tentu jawaban yang tidak sesuai dengan kunci jawaban, ya. Maka berarti jawabannya adalah jawaban yang salah, dan dampaknya dan buahnya adalah siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan siksa kubur. Maka semua apa yang terjadi pasca kematian itu bagian dari hari akhir. Wa hadha wal haq wal hazm, maka inilah sikap yang benar, inilah sikap orang yang berpikir dengan baik, yaitu adalah beramal dan sibuk beramal untuk pasca kematian. Karena sesungguhnya kita manusia berada di dunia ini sekedar lewat saja. Hakikatnya sekedar lewat, sekedar jembatan yang di sana ada ujungnya. Wa ma'al, dan ujung dari jembatan tersebut, ujung jalan itu adalah mabadal maut. Berbagai macam peristiwa yang akan kita jumpai pasca kematian. Maka ketika kita ceroboh selama hidup, sehingga berlalulah hari dalam keadaan ditelantarkan dan disia-siakan, tidak diisi dengan hal-hal yang bermanfaat di akhirat, maka ini bukanlah orang yang cerdas sesungguhnya, meskipun IP-nya 400, ya. Meskipun IP-nya 4, namun dia tidak berpikir jauh ke depan. Pikirannya cuma paling masa depannya cuma masa depan duniawi. Dia tidak sadar dan tidak ingat ada masa depan akhirat. Maka orang yang cerdas al-kayyis, kayyisa, maka orang yang cerdas kayyis adalah orang yang sibuk beramal untuk pasca kematian. Sedangkan ajis, orang yang tidak bisa jauh, orang yang tidak berdaya untuk berpikir baik dan berpikir jauh ke depan, adalah orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Maka dia tidak punya kepedulian dan perhatian kecuali perkara dunia. Tidak ada padanya perhatian untuk mengikuti seruan adzan, pergi ke masjid. Yang ada dalam perhatiannya kerja, cari duit, duit, duit, duit. Sekarang beli apa, sekarang ngumpulkan apa, dan seterusnya. Maka dia turuti semua keinginan dirinya. Dan jika kita turuti keinginan diri, maka bisa dipastikan keinginan diri kita adalah seenaknya terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat semaunya atau bahkan tidak mau. Puasa ya sesuka hatinya atau bahkan sama sekali tidak mau melakukannya. Maka dia turuti keinginan dirinya, keinginan nafsunya untuk melakukan hal-hal yang terlarang. Namun anehnya dia punya angan-angan yang muluk-muluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia katakan, Allah adalah zat yang maha pengampun, Allah adalah zat yang maha penyayang. Atau termasuk dalam hal ini adalah dengan mengatakan, nanti aku akan bertobat di masa depan, setelah pensiun nanti akan insaf. Setelah pensiun akan insaf, saya akan memperbaiki keadaanku jika telah tua renta. Dan angan-angan dusta yang serupa dengan hal itu yang dibisikkan dan didiktekan setan kepadanya, padahal boleh jadi dia mendapatinya dan boleh jadi dia tidak mendapatinya, boleh jadi dia sampai masih punya umur panjang sampai pensiun dan boleh jadi tidak. Kemarin pas tadi saya dapat cerita, ada salah satu jamaah haji saya yang ikut bareng omongan saya, dia seorang guru, dia punya teman gurunya ini dia adalah seorang muslim. Namun kemudian dia sekolah kemudian pendidikan untuk guru agama, namun guru agama non muslim. Jadi akhirnya pun jadi guru agama non muslim. Meskipun dia mengatakan di ruang gurunya yang benar itu Islam, namun dia guru pelajaran non muslim dan tentu agamanya demikian. Dia mengatakan, saya begini cuma untuk cari duit nih. Nanti kalau saya sudah pensiun, saya balik ke Islam, katanya. karena dia cuma kuliah, itu cuma untuk kuliah untuk bisa dapat sarjana ini dan daftar. Nah, itu kan lowongan lowongan guru pengajar agama ini agama itu kan sedikit. Nah, dia kuliah ya, orientasinya itu. Nah, oh ini lowongannya dikit. Maka dia kuliah di jurusan semacam itu untuk daftar, keterima jadi PNS ya. Ya, ngajar di bidang tersebut ya, dan dia prinsipnya tadi ya, saya itu ngajar ini ya, cuma untuk cari duit saja loh. Cuma untuk cari duit, bukan saya yakini ya. Ya, bukan saya yakini ya, mau cari duit ya jalannya ini ya. Nanti kalau saya tobat saya sudah balik Islam lagi, kalau sudah pensiun saya akan tobat lagi. Saya akan tobat dan saya akan masuk Islam. Nah, ini diktinya setan. Ini diktinya setan. Ini contoh orang yang ya menjual iman demi demi dunia. Siapa yang bisa memastikan kalau umurnya sampai pensiun? Umurnya sampai pensiun. Padahal beliau masih muda. Masih kemudian untuk pensiun 60 tahun masih lama. Ya, untuk hitung-hitungan manusia. Ya, maka inilah ya, bisikan setan kepada sebagian manusia. Saya akan memperbaiki diri, saya akan insaf, saya akan bertobat. Ya. Kalau sudah tua, sudah pensiun, saya akan belajar sholat. Ya. Ya, setelah pensiun, pada ya, boleh jadi kemudian belajar baca Al-Fatihahnya saja kerepotan. Ya. Lidah sudah sangat kaku. Nah. Maka kemudian kesusahan dan menderita karenanya. Ya, maka pelajaran dari hadis ini adalah dorongan dan motivasi untuk memanfaatkan kesempatan, yaitu waktu sebaik-baiknya. Dan hendaknya seorang itu tidak membuang-buang waktunya yang merupakan kesempatan. Janganlah dia biarkan waktunya itu berlalu kecuali dalam melakukan apa yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, maka orang yang cerdas adalah orang yang akan meninggalkan malas, orang yang tidak akan bermalas-malas dalam taat, bukan orang yang meremehkan aturan Allah Subhanahu wa taala, namun setelah itu berangan-angan yang muluk-muluk pada Allah Subhanahu wa taala, karena angan-angan itu tidaklah memiliki faedah dan manfaat sedikit pun. Ya, kalau dalam bahasa Arab maka angan-angan itu berbeda dengan harapan. Ya, tamanni itu berbeda dengan rojak. Kalau yang namanya harapan itu adalah menginginkan sesuatu dan dia melakukan kerja untuk itu. Itu namanya berharap, itu namanya roja. Dan kalau berangan-angan adalah orang itu menginginkan sesuatu dan dia tidak dia duduk berpangku tangan dan tidak ngapa-ngapa. Itu namanya berangan-angan. Namanya yang dalam bahasa Arab disebut tamanni. Maka di sini dikatakan maka sebenarnya berangan-angan itu tidak memberikan faedah sedikit pun. Orang tidak dapat manfaat dan untung duniawi ataupun untung akhirat kalau cuma sekedar berangan-angan. Orang berangan-angan masalah akhirat ya, itu tidak manfaat. Dia pinginnya masuk surga namun kelakuannya isinya maksiat semua. Ini namanya berangan-angan. Berangan-angan untuk masuk surga, bukan berharap masuk surga. Orang pingin duit namun cuma tengak-tenguk saja, ini namanya berangan-angan. Ini namanya berangan-angan. Dia pingin punya anak soleh namun nikah gak mau. Nah, itu namanya berangan-angan. Pingin keturunan yang baik, anak soleh namun nikah gak mau, tidak mau-mau. Nah, ini namanya berangan-angan dan bukan berharap. Orang yang berharap adalah orang yang punya menginginkan sesuatu dan dia melakukan kerja dan aktivitas untuk mewujudkan apa yang dia inginkan. Jika tanpa kerja, tanpa usaha untuk mewujudkan apa yang diinginkan, namanya tamanni, namanya berangan-angan, angan-angan kosong dalam bahasa kita. Sebagaimana perkataan Hasan Al-Basri rahimallahu taala, beliau katakan laisal imanu bitamanni wala bitahalli. Yang namanya iman itu bukan hanya berangan-angan. Saya ingin jadi orang yang beriman, mati nanti masuk surga. Namun mengenal iman dan belajar iman saat hidup di dunia tidak mau dia lakukan. Ini namanya berangan-angan untuk beriman. Wala bitahalli, juga bukan pula dengan berhias-hias dan mengaku-ngaku. Mengaku-ngaku saya adalah orang yang beriman, saya adalah orang yang beriman, namun tanpa ada bukti yang nyata, maka itu iman bukanlah demikian. Walakinnal imana maka mawaqara fil qalbi. Iman itu adalah apa yang terhunjam dalam hati. Wasataqathu al a'malu, dan ada bukti nyatanya berupa amal. Maka menjadi kewajiban kita semua kaum muslimin untuk memanfaatkan kesempatan yaitu waktu dan umur yang Allah berikan kepada kita dengan mengisinya dengan melakukan amal-amal yang akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang mendekatkan kita kepada Allah kecuali mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Tidak ada kiat yang lain untuk supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ketika kita tiba menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya kematian, maka kita tiba dalam keadaan kondisi yang terbaik yang memungkinkan yang telah kita dan bisa kita lakukan. Nas'alullaha yu'inana wa iyyakum ala dzikrihi wa syukrihi wa husni ibadatihi. Dan kita pun tidak lupa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membantu kita dan membimbing kita untuk bisa menjadi orang yang semangat mengingatnya, semangat untuk bersyukur atas nikmat-nikmatnya, dan bisa beribadah yang sebaik-baiknya kepadanya. Kemudian bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang kedua dalam kesempatan malam hari ini adalah salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah, yaitu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda berkualitasnya keislaman seseorang adalah meninggalkan hal-hal layaknihi yang tidak menjadi perhatiannya, hal-hal yang tidak perlu dia perhatikan, hal-hal yang tidak perlu dia pikirkan, hal-hal yang dia tidak perlu sibuk dengannya, dan hal-hal yang perlu dipikirkan oleh orang yang beriman adalah semua hal yang membuahkan manfaat, manfaat duniawi ataupun manfaat akhirat. Itu yang perlu dipikirkan dan diperhatikan oleh orang-orang yang beriman. Adapun hal yang tidak memberikan manfaat secara dunia, cuma memberikan capek pikiran, capek badan secara duniawi, maka orang yang beriman tidak, maka orang yang berkualitas keislamannya akan menjauhinya dan akan meninggalkannya. Demikian juga hal-hal yang tidak memberikan manfaat di akhirat, yang boleh jadi kelihatannya ibadah, namun tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ditinggalkan karena itu tidak akan memberikan manfaat di akhirat. Ini berkenaan dengan masalah hadis ini, hadis kata An-Nawawi hadisun hasanun. Hadis dengan kualitasnya hasan, diatkanlah At-Tirmidzi dan yang lain. Nah, keislaman seseorang, apa itu berislam? Berislam maknanya adalah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala itu memiliki dua sisi, kepasrahan secara lahiriah dan kepasrahan secara batiniah. Seorang muslim yang betul-betul berislam, maka dia memiliki dua kepasrahan ini sekaligus. Adapun kepasrahan dari sisi batin, maka bentuknya adalah dengan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk riil, memperbaiki keyakinan dan memperbaiki kerja dan kegiatan hati. Caranya bi ayyakuna mu'minan bi kulli ma yajibul imanu bihi, dengan mengimani hal-hal yang wajib diimani. Yang Nabi jelaskan di antaranya dalam hadis Jibril yang membicarakan tentang rukun iman. Demikian juga dengan islahul qalbi, memperbaiki hati dari hal-hal yang merusak hati, penyakit-penyakit hati. Ini karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk kepasrahan batiniah. Kemudian yang kedua adalah kepasrahan lahiriah, bentuk realnya adalah dengan memperbaiki amal lahiriah, memperbaiki ucapan, apa yang diucapkan dengan lisan, dan memperbaiki apa yang dilakukan dengan anggota badan. Maka orang yang kemudian meningkat kualitas keislamannya, maka akan ada peningkatan kualitas lisannya. Yang dulu omongannya kasar, omongannya sumpah serapah, caci maki, binatang kaki empat dan dengan berbagai macam bentuknya, wedus atau teman-temannya, itu kemudian ketika kualitas keislaman seseorang itu meningkat, kualitas takwanya meningkat, maka itu akan hilang. Kalau dulu suka ngomong nyelekit, ya omongnya halus namun menusuk, maka sekarang halus tanpa menusuk namun halus dan memuliakan. Ada peningkatan kualitas lisan, demikian juga ada peningkatan kualitas anggota badan. Yang dulu cuek menjadi orang yang perhatian dengan lingkungan, ringan tangan untuk menolong, peduli dengan sekitarnya. Demikian juga dia perhatikan, dia tingkatkan kualitas badannya, kegiatan badannya dengan meningkatkan kualitas sholatnya, kualitas sedekahnya, dan seterusnya. Dan manusia itu bertingkat-tingkat dalam masalah kualitas keislaman, tidak berada dalam satu level yang sama. Ini tingkat kualitas keislaman seseorang itu tidak dalam level yang sama. Ada yang hasuna islamuhu dan ada yang sa'a islamuhu. Ada yang bagus kualitas keislamannya, bahasa pasnya unggul kualitas keislamannya, dan ada yang jelek, ecek-ecek kualitas keislamannya. Ya, sebagaimana manusia itu manusia berbeda-beda dalam masalah bentuk fisiknya dan rupanya, ada yang tinggi, ada yang cebol, ada yang besar dan ada yang kurus, ada yang wajahnya buruk, ada yang bagus. Fayakhtalifuna ikhtilafan dhahiran. Maka secara fisik manusia itu berbeda-beda keadaan fisiknya dengan perbedaan yang sangat kontras dan kentara. Maka demikian juga kualitas keislaman itu pun tidak seragam, tidak satu level, non berbeda-beda dan bertingkat-tingkat. Fakadzalika, maka demikian juga manusia pun berbeda-beda dalam kualitas keislamannya, kepasrahannya kepada Allah Azza wa Jal. Sampai-sampai para sahabat pun itu bertingkat-tingkat. Para sahabat yang masuk Islam sebelum perjanjian Hudaybiyah secara umum lebih mulia daripada para sahabat yang berislam setelah perjanjian Hudaybiyah. Jadi tolak ukur yang jadi patokan itu perjanjian Hudaybiyah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Hadid ayat yang ke-10, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tidaklah sama di antara kalian para sahabat Rasul yang beramal dalam bentuk berinfak dan berperang jihad fisabilillah sebelum kemenangan. Dan yang dimaksud dengan al-fatah, kemenangan, dalam ayat ini Al-Hadid ayat yang ke-10 adalah perjanjian Hudaybiyah. Ulaika a'zamu darajatan, mereka ini para sahabat yang berislam dan beramal sebelum perjanjian Hudaybiyah yang terjadi pada bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah. Maka mereka-mereka ini a'zamu darajatan, lebih tinggi derajatnya, minal ladina anfaqu min ba'du wa qatalu, dibandingkan para sahabat yang mereka ini berislam dan beramal semisal dalam bentuk berinfak dan berjihad setelah perjanjian Hudaybiyah. Meskipun Allah ketegaskan supaya orang itu tidak merendahkan, tidak memandang rendah sahabat yang masuk Islam setelah perjanjian Hudaybiyah, maka Allah katakan wa kullan wa'adallahul husna, dan masing-masing dari mereka, baik yang sebelum Hudaybiyah ataupun setelah Hudaybiyah, masing-masing mereka Allah janjikan untuk mereka surga. Allah janjikan untuk mereka surga. Demikian di surat Al-Hadid ayat yang ke-10. Maka para sahabat pun tidak satu level. Minimal ada dua klasifikasi besar. Yang meskipun nanti di masing-masing kelas itu juga nanti ada tingkatan-tingkatannya. ada dua kelas besar di kalangan para sahabat yang berislam sebelum Fathul Makkah, sebelum perjanjian Hudaybiyah, dan yang berislam, beriman, berjihad, membantu Nabi, menolong Nabi setelah perjanjian Hudaybiyah. Ini ada kelas global yang berislam dan beriman, berjihad dan beramal sebelum perjanjian Hudaybiyah, itu kelas unggul. Kelas bawahnya adalah para sahabat yang berislam, beriman, menolong Nabi, membela Nabi setelah perjanjian Hudaybiyah. Namun di sini di surat Al-Hadid di sini terdapat ada berbicara, ada berbahasa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada penting dalam adab lisan yang penting yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita ambil dari surat Al-Hadid ayat yang ke-10, yaitu ketika kita melakukan komparasi, melakukan perbandingan. Melakukan perbandingan, kemudian perbandingan yang kita lakukan ini dimungkinkan menyebabkan sebagian orang itu salah image, salah kesan, dan menganggap bahasanya yang posisinya lebih rendah itu hina, posisinya lebih bawah itu jelek. Dimungkinkan akan terjadi demikian, maka wajib, maka semestinya, maka seharusnya komparasi tadi harus kita tambahkan dengan satu kalimat. Kita tambahkan dengan satu kalimat, dengan kalimat yang menunjukkan bahasanya yang lebih rendah itu bukanlah hina, cuma dia lebih rendah daripada yang itu, namun ini bukan hina. Maka setelah Allah melakukan komparasi dan perbandingan, dan Allah tegaskan bahasanya yang berislam sebelum perjanjian Hudaybiyah itu lebih mulia daripada yang berislam setelah perjanjian Hudaybiyah, maka boleh jadi ketika titik di sini, seandainya titik di sini, maka ada orang-orang yang punya salah kesan, salah tangkap. Oh, ini sahabat yang ini hina, ini jelek. Maka kalau ketika kemudian dimungkinkan dan dikhawatirkan timbul semacam ini, maka kaidah berbahasa yang diajarkan oleh Al-Quran tutupi, lanjutkan, jangan titik di situ, jangan titik di situ, koma aja di situ, melanjutkan dengan berikan satu kalimat agar orang tidak salah tangkap, agar orang tidak punya image yang salah tentang orang-orang yang menurut perbandingan dia posisinya di bawah. Maka Allah katakan wa kullu wa'adallahul husna, maka masing-masing sahabat, baik yang berislam sebelum perjanjian Hudaybiyah ataupun yang setelah perjanjian Hudaybiyah, semuanya adalah penduduk surga. Tidak ada yang hina di antara mereka. Mereka adalah manusia-manusia mulia pilihan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah janjikan surga untuk semua mereka. Maka hadis ini dalil surat Al-Hadid ayat yang ke-10, semua para sahabat Nabi adalah ahlul jannah. Semua para sahabat Nabi itu telah dijamin ahlul jannah. Telah dijamin ahlul jannah sebagai penduduk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada jaminan sehebat ini, jaminan luar biasa semacam ini, kecuali maknanya itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka semua tetap dalam keadaan iman meskipun setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sebagaimana keyakinan Syiah yang mengatakan bahwasanya para sahabat itu setelah wafatnya Nabi semuanya murtad dan kafir kecuali 3 atau 4 orang saja. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk semua mereka surga, dan surga hanyalah dihuni oleh orang-orang yang beriman, dan orang kafir haram baginya surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu janji surga untuk semua para sahabat maknanya adalah jaminan bahasanya semua mereka tetap dalam keadaan iman dan mati dalam keadaan iman meskipun setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jika manusia itu bertingkat-tingkat dalam kualitas keislamannya, maka di antara hal yang patut untuk kita pikirkan, gimana cara meningkatkan kualitas keislaman. Maka di sini Nabi ajarkan bahwasanya di antara kiat untuk meningkatkan kualitas keislaman adalah meninggalkan ma la ya'nihi, hal-hal yang tidak perlu diperhatikan, hal-hal yang tidak menjadi urusannya, hal-hal yang tidak menjadi masalah urgen dan penting baginya. Wala yahummuhu, yaitu hal-hal yang tidak perlu dia pikirkan, baik ini berkenaan dengan masalah agama, masalah akhirat, ataupun masalah duniawi. Oleh karena itu, jika seorang muslim ingin meningkatkan kualitas keislamannya, maka kiatnya berdasarkan hadis ini, tinggalkan hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang tidak perlu diperhatikan. فَشَيْءَ اللَّذِ لَا يَهُمُّهُ, maka sesuatu yang tidak perlu dia pikirkan, sesuatu yang tidak perlu menguras pikirannya, maka tinggalkan, enggak usah diurusi, enggak perlu kemudian diperhatikan. Maka itu diantara itu kiat penting yang Nabi ajarkan dalam hadis ini untuk meningkatkan kualitas keislaman kita. Ya. Demikian yang kita baca dalam kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.